jalan kita. Ladies and gentlemen, the Fortune Spy News Populer. Hilangkan

sadari semua ego ku tak membuatmu makin cinta, sebaliknya malah membuat dirimu menjauh dan pergi meninggalkan. Terima kasih. tetap selalu di hati, sekarang, esok, dan nanti. Salam rindu buatmu di sana, walaupun kini kau jauh di mata. Rasa Pipo-pipo angkat main. Tunda-tunda kalau paksa bilang-bilang cinta. Pipo-pipo angkat mainan. Tunda-tunda kalau paksa bilang-bilang cinta.